Hadirin hadirat umat Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-Nya kepada kita, nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung. Dan alhamdulillah, kita puji kepada Allah Subhanahu wa Taala dan syukur kepada-Nya atas taufik dan hidayah-Nya kepada kita selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima segala amalan soleh kita dan memberikan kita istiqamah hingga ke akhir hayat kita. Dan alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita bersama-sama sekali lagi untuk kita teruskan biasa kajian hadis-hadis 40 karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan telah kita bacakan hadis yang ke-5 atau yang ke-4 daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ciptaan manusia, asal usul ciptaan manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat, بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang daripada kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian yang seperti itu yakni 40 hari dalam keadaan alaqah yakni sekumpal daging, thumma yakunu murghatan mithla dhalik, tumpal darah, dan kemudian selama 40 hari sebagai sebuah atau segumpal daging, kemudian Allah akan mengutuskan kepadanya seorang malaikat, ditiupkan kepadanya ruh dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, 4 kalimat, iaitu menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, dan sama ada dia akan celaka ataupun gembira. Dan demi Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah selainnya, sesungguhnya seorang daripada kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidaklah ada di antaranya dengan syurga itu melainkan sehasta, maka kitabnya mendahuluinya, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka lalu dia akan memasukinya. Dan ada pun seorang daripada kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidaklah ada di antaranya dengan neraka itu melainkan sejengkal, tetapi kitab itu telah mendahuluinya, maka dia akan beramal dengan amalan ahli syurga dan dia akan memasukinya. Di sini telah kita bacakan dalam bulan Ramadan yang lalu, di mana jelas bahawa maksud daripada hadis ini adalah berkenaan dengan dua perkara yang utama, iaitu tentang asal usul ciptaan manusia. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan yang menentukan tempat seseorang insan itu di akhirat kelak, sama ada dia di syurga dalam keadaan gembira dan bahagia ataupun dia di dalam neraka dalam keadaan celaka, adalah amalannya, yakni bagaimana ia mengakhiri hidupnya, adakah ia dengan amalan yang baik, amalan ahli syurga ataupun dengan amalan ahli neraka. Dan bahawa itu semuanya telah dituliskan ketika dia sedang dalam keadaan janin lagi di dalam perut ibunya, setelah berlalunya 3 kali pusingan 40 hari, iaitu 120 hari. Dan antara yang disebutkan oleh ulama tentang hadis ini adalah bahawa ciptaan manusia itu tidaklah sekaligus, walaupun Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan sekalian alam ini mampu saja berkuasa untuk menciptakan kita manusia dan aku juga dengan kalimahnya saja, dengan kun, jadilah maka tentu ia akan jadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia secara berperingkat-peringkat, di mana pada permulaannya ada sebab. Jika tidak ada sebabnya, tidak adalah natijahnya. Sebab terciptanya seorang insan itu adalah apabila bersatunya seorang lelaki dengan seorang wanita dengan jima. Kemudian apabila ia berlaku, jika Allah takdirkan air lelaki itu bercampur dengan air wanita itu, maka akan mulalah proses penciptaan manusia. Itu pun bukan sekaligus, bukan serta merta. Maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu. Sesungguhnya seorang daripada kamu diciptakan penciptaannya, ataupun dikumpulkan penciptaannya. Kata ulama, yujma'u dikumpulkan adalah setelah air tersebut mengalir di seluruh badan wanita itu. Jadi pada permulaannya sebelum dia nak jadi, dia akan berselerakan di seluruh tubuh wanita tersebut. Kemudian dia akan berkumpul semula. Jika ia akan menjadi seorang insan, ia akan berkumpul semula. Yujma'u khalquhu. Ini antara tafsiran sebahagian ulama. Ada yang mengatakan berkumpul itu apabila bersatunya air lelaki dengan air wanita. Baik, kemudian di dalam perut ibunya, 40 yauman nufah. Itu asal usul manusia. Proses ini, proses penciptaan di dalam rahim ini berada di dalam berlaku di dalam rahim wanita. Ini memang asal usul ciptaan manusia. Jadi di sini terdapat faedah bahawa apapun juga, bahawa terdapat kelebihan seorang ibu itu atas anak-anaknya, kerana semuanya akan diciptakan di dalam rahim ibunya. Baik, kemudian selama 40 hari sebagai nutfah yang kita katakan sebagai air, kemudian summa yakunu alaqatan mithla dhalik. Selepas 40 hari, iaitu kurang sebulan, 10 hari barulah akan berpindah kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat alaqah. Jadi ia akan menjadi segumpal darah. Jadi thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, dan ini masih belum lagi selesai, maka kemudian ia akan melalui peringkat yang ketiga, iaitu ia akan menjadi segumpal daging. Yakunu mudghatan mithla dhalik. Dan terdapat di dalam Al-Quran beberapa buah ayat yang menerangkan tentang peringkat-peringkat penciptaan ini, sebagaimana dalam surah Al-Hajj, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min 'alaqatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum, hingga akhir ayat tersebut. Yang maksudnya, wahai manusia, ya Yohanes, jika kamu terdapat pada kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami menciptakan kamu, fa inna khalaqnakum min turab, daripada tanah, thumma min nutfah, kemudian daripada nutfah air, thumma min 'alaqah, kemudian daripada darah, kemudian daripada mudghah, daripada daging, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, yang dalam keadaan terjadi, yakni terbentuk ataupun dalam keadaan tidak terbentuk. Beliau kata ulama, dalam peringkat yang ketiga itu peringkat mudghah, peringkat segumpal daging, ada yang menjadi, ada yang tidak menjadi. Yang mana kita tahu bahawa kalau kadang-kadang tidak berlakunya ataupun tidak sempurnanya hamilan itu, sehingga ia akan gugur. Dan bila gugur dalam bentuk daging, kadang-kadang bercampur dengan darah yang banyak, belum sempurna sifatnya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala belum tetapkan ataupun tidak tetapkan bahawa akan terjadinya insan itu mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Jadi itu di dalam Al-Quran. Tumma nukhrijukum kifla, kemudian barulah kami keluarkan kamu sebagai tiflan, sebagai manusia anak kecil. Kemudian tumalita belahu asyukdakum, kemudian kamu akan sampai kepada pembesaran dewasa kamu, hinggalah kamu meninggal dunia. Dan tentu sekali ayat ini bukanlah ayat saintifik, bukanlah ayat yang terangkan tentang daripada sudut biologi asal-usul manusia. Kerana itu bukan tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia. Tetapi ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini dibacakan kepada orang-orang kafir Quraisy kerana mereka mengingkari akan wujudnya, akan datangnya hari kebangkitan. Sebab itu ayat itu datang dengan pertanyaan, in kuntum fi raibin minal ba'thi, jika kalian merasa was-was, merasa ragu-ragu tentang kebangkitan. Kerana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada hari akhirat. Kata mereka, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'itsin. Kehidupan ini hanyalah hayat, kehidupan dunia ini saja. Kami akan hidup di sini, kami mati di sini, dan tidaklah kami akan dikembalikan, dibangkitkan. Jadi itu akidah yang sesat yang terdapat pada orang-orang Quraisy. Ini adalah seburuk-buruknya kekufuran. Kerana tidak beriman kepada perkara-perkara lain satu hal, tidak beriman kepada hari akhirat merupakan satu kekufuran yang amat amat buruk sekali. Setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara lain adalah orang-orang kafir Quraisy ini beriman kepada Allah. Artinya mereka beriman, mereka akur bahawa ada Tuhan yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mentadbirkan segala-galanya. Kalau kita tanya mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah orang-orang musyrikin. Tapi satu lagi penyakit mereka adalah mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan. Yang ini tidak ada hisab pada mereka. Tidak akan dibalas orang yang buat baik, tidak akan dihukum orang-orang yang buat jahat. Jadi Rasulullah SAW mengajak mereka kembali kepada agama yang benar, yang menerangkan tentang hari kebangkitan. Baik, dan antara hujah orang-orang Quraisy tidak adanya hari kebangkitan adalah bagaimana seseorang insan yang telah mati ditanam dan kemudian beberapa ketika kemudian akan menjadi debu tanah, tinggal tulang sahaja ataupun dah berkecai-kecai. Kemudian bagaimana akan dibangkitkan ini semua? Akan dibaluti dengan kulit mana, dengan daging mana, darah mana? Jadi kata mereka ini mustahil. Jadi mereka menggunakan akal untuk menolak hari kebangkitan. Sedangkan hari kebangkitan ini, yaumul akhir ini, telah dibawa ataupun ajaran ini telah diajarkan oleh semua nabi-nabi. Ini antara pokok ajaran agama Islam, al-iman bil yaumil akhir. Sebab itu di dalam banyak ayat setelah menyebutkan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan disebutkan tentang beriman dengan hari akhirat. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'minu billahi wal yaumil akhir, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sedangkan banyak lagi rukun-rukun iman, tetapi selalu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Kerana dia adalah pokok untuk segala amalan yang baik. Kerana siapa yang beriman akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hisab, mereka akan beramal. Jadi itu konsekuensi daripada beriman dan hari akhirat. Baik. Jadi Allah SWT mengatakan bahawa jika kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, kami telah ciptakan kamu daripada tiada, kemudian daripada debu, kemudian daripada air mani, kemudian daripada darah, daging, dan ditiupkan roh dan dikeluarkan kamu. Tentu sekali ini nak bandingkan dengan membangkitkan kamu pada hari kebangkitan kelak adalah lebih susah. Sebab menciptakan sesuatu daripada tiada lebih susah daripada mengembalikan kejadian tersebut. Jadi didapati bahawa Al-Quran telah menggunakan hujjah daripada sudut akal untuk menetapkan sesatunya akidah, untuk menolaknya dakwaan orang-orang Quraisy. Jadi mana lagi mudah menciptakan sesuatu daripada tiada ataupun mengembalikan sesuatu seperti sedia kala. Sesuatu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa allazi yabda'u al-khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Dan dialah yang telah memulakan penciptaan, yabda'u al-khalqa tsumma yu'iduhu, kemudian dialah yang mengembalikannya, wa huwa ahwanu 'alayhi. Dan yang demikian itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahawa beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan itu sebenarnya lebih lagi mudah berbandingkan dengan beriman bahawa Allah SWT yang menciptakan segala-galanya. Menunjukkan bahawa siapa yang beriman Allah telah berkuasa menciptakan segala-galanya, lebih-lebih mudah lagi untuk beriman bahawa Allah berkuasa untuk membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. Baik, kemudian kembali kepada hadis, apabila genap 120 hari barulah Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan seorang malaikat. Apabila Allah kehendaki untuk meneruskan penciptaan ini, untuk menjadikannya seorang insan yang mana memang telah Allah tuliskan sebagaimana dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala akan diciptakan seseorang pada hari sekian dan sekian daripada bapa dan ibu sekian, maka barulah diutuskan kepadanya malaikat genap 120 hari, iaitu dalam masa 4 bulan. Fayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan malaikat tersebut untuk menulis 4 kalimat. 4 kalimat itu bukan hanya 4 perkataan. Kalimat dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada setakat perkataan kalimat. La ilaha illallah itu pun kalimat juga. Tapi ini bukan satu perkataan, bagi kepada beberapa perkataan. La ilaha illa dan Allah, empat perkataan. Jadi kalimat di sini adalah perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis, dikatsbi rizqihi, dituliskan tentang rezeki bayi tersebut. Telah kita jelaskan bahawa segala-gala yang berkaitan dengan rezeki bayi tersebut sampai dia meninggal dunia itu telah dituliskan ketika itu. Jadi apa yang kita dapat sekarang ini, yang kita tak dapat tu pun semuanya telah ditulis oleh malaikat ini ketika kita dalam janin lagi, dan ketika itu kita tak tahu, kita belum wujud lagi. Wa ajalihi, dan ajalnya, berapa lamakah kehidupannya di dunia ini, dan bilakah tarikh, bilakah hari, bilakah jam, minit dan saat nyawa itu akan habis. Ini ajal maknanya tempoh. Itu makna dalam bahasa Arab ajal, maknanya tempoh. Jadi apa juga ada ajal. Ila ajali musamma, kan ajal itu musamma kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang telah dituliskan dinamanya. Ada yang dengan tanda disebutkan tempohnya. Jadi berkenaan dengan kehidupan manusia ini, ajalnya semua telah dituliskan. Tidak mungkin seseorang itu dapat menambahkan umurnya ataupun mempercepatkan hidup sehingga dia mati awal sebelum tiba ajalnya. Tidak mungkin orang mengatakan bahawa baik, aku akan mencepatkan ajal aku bunuh diri. Tak boleh. Kemudian dia meninggal dunia, lihat aku telah mencepatkan ajal aku. Sebab apa? Dia tidak tahu bahawa kalau dia meninggal dunia itu kerana bunuh diri, itulah ajal. Sebab apa? Sebab perkara tentang ajal ini tak ada orang yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendakwa bahawa dia tahu bila ajal atau dia tahu bila ajal seseorang itu, maka dia telah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tak ada orang tahu bila ajal itu. Dia boleh agak mengikut ilmu doktor, ilmu kesihatan orang ini, kanser dia dah teruk macam ini, dia cuma ada 3 bulan. Tak boleh lebih lah. Lebih itu satu perkara yang apa, luar biasa. Dia boleh agak. Ataupun dia dah sakit, seseorang tu sakit, dan dia dapat rasa tanda-tanda kematian dia nak tiba, ajal dia nak tiba. Dia rasa, itu boleh. Tapi dia tidak boleh tahu bila sebenarnya. Berapa ramai orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak sadar, dalam keadaan dia lalai, dalam keadaan dia tidak tahu. baik dalam keadaan sihat, baik bukan dalam keadaan sakit pun. Baik, tiba-tiba jalan kena langgar, berbanyak. Kemudian tiba-tiba saja datangnya serangan jantung, sakit jantung dan lain-lain lagi. Jadi ini semua kita dengar selalu setiap hari, dan ini menunjukkan bahawa ajal seseorang itu akan datang. Dan bila dia datang, biasanya dalam keadaan mengejut. Jadi ini perkara yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan dituliskan juga amalannya. Jadi apa juga amalan yang akan dilakukan oleh bayi ini bila dia keluar pula daripada perut ibunya, telah dituliskan. Ini satu perkara yang ajaib. Dia akan buat apa? Bila dia akan buat? Bagaimana dia akan buat? Semuanya telah dituliskan oleh malaikat ini. Dan yang terakhir sekali, yang terpenting tadi, wasyatiyun aw sa'id, apakah bayi ini yang akan menjadi seorang insan selepas ini? Dia akan meninggalkan alam dunia ini, masuk kepada alam akhirat, dan sama dia akan, sama ada dia akan bahagia ataupun dia orang yang celaka, sama ada dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi dengan amalan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumkan orang ini. Itu maksudnya. Sebab tanpa amalan tak boleh diputuskan orangnya di syurga atau di neraka. Jadi ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala boleh saja masukkan siapa saja dalam syurga, dan siapa saja masuk dalam neraka. Kalau Allah SWT masukkan semua kita, semua umat manusia dalam muka bumi ini dalam neraka, kita tak boleh kata Allah SWT zalim terhadap hamba-hambanya pun. Ini hak Allah SWT. Sebab manusia ini adalah ciptaan Allah SWT. Beliaulah Tuhan kepada mereka, mereka adalah hamba Allah SWT. Jadi Allah SWT berhak untuk melakukan apa saja terhadap hamba-hamba. Nah, ini sebab disebutkan oleh ulama. Kalau dimasukkan semua jin manusia dalam api neraka, Allah tak boleh kita katakan sebagai zalim. Na'udzubillah, subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah SWT berhak untuk memasukkan semua manusia ke dalam syurga. Sebab mereka semua adalah hamba-hamba, hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita, kalau kita beli barang, kita lah owner dia, pemilik dia, pemilik mutlak. Apa kita nak buat dengan barang tu, kita pun suka, nak pakai, tak nak pakai, nak kasih orang ke, betul ke, nak pinjamkan, nak sewakan. Jadi itu hak kita. Kalau seorang itu ada hamba contohnya, dia berhak terhadap hamba ni 100%. Ini kan Allah SWT dengan manusia. Bukan yang dibeli oleh Allah SWT atau dijumpai, dijaganya. Allah SWT kalau menciptakan daripada tiada, Allah SWT berikan dia makan, berikan apa yang diperlukan untuk kehidupan, bahkan berikan dia lebih lagi. Tentu sekali Allah SWT berhak atas manusia ini secara mutlak. Namun tetap Allah SWT tidak akan memasukkan seorang itu pada dalam syurganya ataupun nerakanya, melainkan dengan sebabnya. Apa sebab nak masuk syurga, apa sebab nak masuk neraka, adalah dengan amalannya. Jadi ini kepentingan beramal. Dan kalau kita kaitkan tentang amalan ini dengan hadis yang pertama di dalam kitab ini, iaitu innamal a'malu binniyah, setiap amalan itu dengan niat, maka akan lebih lengkap bagi gambaran kita terhadap apa yang membawa seorang itu dalam syurga ataupun neraka. Ini amalan yang disertai dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikut syarat-syarat ini. Ini akan disampaikan dalam hadis yang berikut. Dan walaupun amalan itu ikhlas, ia tetap tidak cukup untuk menjadikannya amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ditambah dengan satu lagi syarat. Syarat yang kedua, iaitu hendaklah ia menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ia bertepatan dengan syariat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la ilaha ghairuhu." Demi Allah, Ini demi yang tiada Tuhan yang disembah, la ilaha ghairuhu, selainnya. Jadi satu sumpah daripada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah ini dengan Allah. Dan apakah faedah daripada sumpah? Sumpah itu adalah emphasis ataupun takkid, penguat bagi apa-apa juga yang datang selepas itu. Ya, ini fakta yang akan datang selepas itu dikuatkan dengan satu sumpah. Dan kenapa perlu sumpah? Dapat banyak sebab. Antara perkara yang nak dicakapkan ini adalah perkara yang amat penting sekali. Walaupun orang tahu, orang tidak memungkiri, tapi orang oleh kerana ia sangat penting, maka disumpah. Kadang-kadang disebabkan perkara yang nak dicakap ini tidak dipercayai, diingkari oleh pihak yang mendengar, jadi dia bersumpah. Jadi ini sebab kita jumpa di dalam Al-Quran beberapa ayat yang terdapatnya sumpah. Antaranya tentang kebangkitan, firman Allah Subhanahu Taala kepada Nabi SAW, "Qul li wa rabbi innahu lahaqqun." Katakanlah, demi Tuhanku sesungguhnya ia, yang dari kebangkitan itu adalah hak. "Qul bala wa rabbi." Dan ini semua adalah sumpah. Dan juga sumpah itu hendaklah dengan sesuatu yang diagungkan oleh dua belah pihak. Yang kita yang bersumpah itu, kita bersumpah dengan sesuatu yang kita agungkan untuk menguatkan sumpah kita. Kemudian kita bersumpah dengan sesuatu yang mana orang yang mendengarnya itu juga mengagungkannya, sama-sama mengagungkannya. Tak guna kita sumpah dengan nama Allah, tapi orang yang depan itu tak beriman pada Allah SWT, dia takkan percaya juga, dia takkan rasa kepentingan atau kebenaran apa yang kita sumpahkan itu. Jadi oleh kerana itu, sumpah itu tidak boleh dengan selain Allah SWT ataupun dengan nama-nama Allah SWT ataupun dengan sifat-sifat Allah SWT. Ini tak boleh kita bersumpah dengan makhluk Allah SWT, demi matahari, demi bulan, tak boleh. Ataupun demi dengan fulan dan fulan, demi Rasulullah, tak boleh. Demi wali itu, demi syekh itu, tak boleh. Itu semua adalah sumpah yang apa? Sumpah yang batil. Bahkan dia termasuk syirik. Bersumpah dengan selain Allah SWT adalah syirik. Kerana mensatukan atau menyekutukan selain Allah dengan Allah SWT. Yang hanya boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah SWT adalah Allah SWT sendiri. Demi matahari, wadduha, demi duha, wal asri, demi waktu asar dan sebagainya, itu boleh. Sebab Allah SWT Tuhan segala-galanya, dia berhak untuk bersumpah dengan mana-mana makhluk yang di situ, yang dikehendaki. Adapun kita manusia tidak boleh. Itu dia. Jadi kita akan jumpa dalam Al-Quran, wal layli wan nahari dan seterusnya, ini semua boleh untuk Allah SWT. Kemudian sumpah tersebut, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang daripada kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli syurga, dengan amalan-amalan yang soleh. Dan amalan ahli syurga artinya dia adalah seorang yang beriman dulu dengan rukun-rukun iman. Kemudian dia seorang Islam, yang ini melaksanakan rukun-rukun Islam, dan juga melaksanakan perkara lain yang dituntut dan digalakkan oleh Islam, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Islam. Ini amalan ahli jannah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga dah betul-betul cantik sempurna amalannya yang soleh itu, sehinggalah tidak ada jarak antaranya dengan syurga kalau dia meninggal dunia, melainkan dia meninggal dunia saja, iaitu sejengkal ataupun sehasta. Tetapi apa yang berlaku, fayasbiqu alaihi alkitab, kitab tulisan tadi mendahuluinya. Kerana terdapat dalam kitab tersebut, dia bukan akan masuk syurga, tapi dia akan menjadi ahli neraka. Ini macam mana? Dia dah beramal dengan amalan ahli syurga, Maka Rasulullah SAW bersabda, "Faya'malu bi'amali ahlinar." Maka dia akan bertukar. Lalu tiba-tiba dia daripada beramal dengan amalan yang soleh, dia akan beramal dengan amalan yang talih, yang jahat. Beramal dengan amalan ahli neraka, yang seburuk-buruknya adalah syirik, dia kufur kepada Allah SWT, ataupun amalan-amalan lain yang membawanya kepada neraka. Jadi dia tetap akan beramal dulu dengan amalan yang jahat, barulah dia akan memasuki api neraka. Fayadkhuluha. Jadi menunjukkan bahawa kepentingannya husnul khatimah, kesudahan yang baik. Ya, bagaimanapun pada permulaan dia beramal dengan amalan yang baik, yang ditentukan nanti adalah dengan amalannya yang terakhir. Ya. Kemudian dengan sebaliknya, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang daripada kalian beramal dengan amalan ahli neraka, jahat selalu. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ini tidak ada antaranya dengan neraka itu kecuali sejengkal ataupun sehasta. Illa dhira'. Kemudian kitab tadi yang ditulis malaikat tadi mendahuluinya, bahawa sebenarnya dia tetap akan masuk surga. Dia akan menjadi ahli syurga. Amalan dia jahat, maka akan bertukar amalan. Dia akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Faya'malu bi'amali ahli jannah. Beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhuluha. Maka dia akan memasuki. Jadi ulama telah mengambil kesimpulan daripada hadis ini bahawa ia dalil bahawa yang ditentukan nanti adalah amalannya yang terakhir, bukan yang pertama, bukan yang tengah-tengah. Walaupun biasanya amalan yang terakhir itu disebabkan oleh amalan-amalannya yang awal. Bukannya selalu seseorang itu tiba-tiba menukar kebiasaan. Kalau dia dah biasa hidup 20-20 tahun dengan amalan baik, biasa dia akan terusan macam tu. Jarang lah tiba-tiba dia tukar menjadi jahat. Baik. Begitu juga orang yang dah biasa buat jahat, berpuluh-puluh tahun dengan amalan yang jahat, baik dengan tangannya, dengan hatinya, perbuatannya, dengan kata-katanya, berpuluh-puluh tahun dengan maki hamun, tahu-tahu dia nak jadi baik, tasbih berzikir dengan lemah lembut, itu susah sebenarnya. Jadi sebenarnya dia akan mengakhiri hidupnya mengikut amalan yang dia selalu lakukan. Sebab tu kata ulama, "Man syabba 'ala syai'in mata 'alaihi." Siapa yang membesar dengan sesuatu, dia akan mati dalam keadaan dengan benda itu juga, dengan kebiasaan yang tersebut. Sebab tu perlu sangatlah kita mendidik seseorang itu daripada kecil lagi. Dia biasa dengan amalan-amalan yang baik. Seperti solat, seperti akhlak yang baik, adab-adab dan sebagainya, itu dididik daripada Allah. Kerana apabila dia membesar dengan keadaan tersebut, dengan sifat-sifat yang baik, yang mulia, dengan akhlak yang baik, contohnya kebersihan, kemudian selalu gosok gigi contohnya, gunting kuku dan sebagainya, menjaga kebersihan dirinya sendiri, sampai tu mana-mana pun dia akan mengamalkan perkara tersebut. Cara dia makan, cara dia minum dan seterusnya biasa. Bukan tiba-tiba dia tukar. Bukan kita katakan tak boleh, mustahil seseorang tu tiba-tiba tukar. Boleh, tapi itu tidak biasa. Sebab itu terdapat sebuah hadis, apabila sahabat-sahabat mendengar bahawa semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT, qada dan qadar di tangan Allah SWT, mereka katakan, buat apa kita beramal? Kalau tempat duduk kita dalam syurga neraka telah ditentukan oleh Allah SWT, maka kita serahkanlah saja kepada Allah. Kita amal apa pun, kita tetap akan dimasuk, kita akan dibalas, akan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Buat apa amal? Maka jawab Rasulullah SAW, "I'malu fa kullun yassaru lima khuliqalah." I'malu, kata Rasulullah SAW, beramallah. Jangan serahkan kepada takdir, kepada qada dan qadar, tetapi beramallah kalian Kerana setiap seorang daripada kamu lima khuliqalahu kullun muyassar, akan dimudahkan untuk apa yang diciptakan untuknya. Jadi maksudnya yang telah dituliskan untuknya. Kalau dia dituliskan sebagai ahli syurga, amalan ahli syurga itu akan dia lakukan, akan dibiasakan, bahkan dia akan menjalankan dalam amalan tersebut. Kalau dia diciptakan untuk masuk syurga, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau demikian, janganlah kita berusaha sungguh-sungguh untuk beramal soleh. Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan ayat dalam surah Al-Lail, Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Adapun seorang yang memberi, ya, dia bersedekah, wa taqa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beramal saleh, fasayassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan untuknya kepada kebaikan. Macam tu satu perkara yang penting. Siapa yang dah beramal, dia sendiri yang lakukan amal yang soleh, dia akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk terus melakukan amal yang soleh. Dia akan dimudahkan, fasal yassiruhu lil yusra, untuk kemudahan, untuk kebaikan. Fasal yassiruhu lil husna, untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, wa amma man bakhila wa istaghna, yang bakhil, yang merasa cukup, tak mau buat amalan yang soleh, fasayassiruhu lil usra, kami akan memudahkannya dalam kejahatan. Jadi kalau kita nak tahu amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, contohnya dalam bulan Ramadan kita bagus, banyak ibadah, banyak solat dan sebagainya, antara tanda, bukan pasti, sebab tak ada orang tahu adakah amalan dia diterima atau tidak. Tapi dia boleh tengok tanda-tanda amalan diterima adalah selepas Ramadan dia akan terus menerus melakukan amalan-amalan yang soleh itu. Jadi hendaklah kita beramal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara faedah di dalam hadis ini yang disebutkan oleh ulama bahawa wajib beriman dengan qada dan qadar, sebagaimana telah lalu dalam hadis-hadis berkenaan dengan rukun-rukun iman. Dan bahawa Allah SWT telah mengetahui semua perkara tentang insan itu. Itulah kita sebutkan bahawa terdapat 4 maratib ataupun 4 peringkat qada dan qadar ini. Tak ada yang berlaku di atas muka bumi ini ataupun di langit, melainkan dia akan melalui 4 peringkat. Pertama, Allah SWT telah mengetahui perkara ini akan berlaku, bagaimana akan berlaku, semuanya telah diketahui oleh Allah SWT. Dan ilmu Allah SWT ini tidak didahului dengan jahil. Adapun kita manusia, sebelum kita tahu benda ini, kita tak tahu. Sebab tu kita dinamakan arif, boleh juga lah. Kita ada makrifat, maknanya sebab kita ni sebelum ni tak tahu, sekarang kita tahu. Sebab tu tak boleh, dan kita takkan jumpa di dalam mana-mana Al-Quran, ayat Al-Quran ataupun hadis disifatkan Allah SWT sebagai arif. Yang arif tak ada. Yang arif itu Tuan Had, Tuan Arif tu adalah hakim. Yang kita jumpa dalam Al-Quran adalah Al-Alim ataupun Al-Alim. Al-Alim Maha Mengetahui, tak ada arif. Sebab arif itu dalam bahasa Arab, sebelum itu dia mungkin tak tahu. Sekarang saya kenal, saya tahu ni, dulu saya tak kenal. Tapi yang alim tidak ada sebelumnya kejahilan. Kemudian satu lagi, ilmu Allah SWT ni selepas dia tahu, tidak akan ada perkara yang akan mengganggu ilmu tersebut, yang mencacatkan. Tidak akan datang kepada ilmu Allah SWT tersilap ataupun terlupa, tak seperti ilmu manusia. Dia sekarang dia tahu, esok dia tahu, lusa dia tahu, tapi kadang-kadang dalam lama dia tak tahu. Tak tahu maksudnya apa, dia terlupa, dia tersilap, tercampur aduk maklumat-maklumat yang ada pada dia. Ada pun ilmu Allah SWT, ilmu yang sempurna, maha sempurna. Sebab itu Allah SWT dengan ilmunya ini akan menetapkan perkara tersebut berlaku. Kemudian akan ditulis, bagaimana telah disebutkan, ditulis dalam Lauh Mahfuz, Dan juga sebagaimana dalam hadis ini dituliskan ketika berumur janin tersebut 120 hari. Dan terdapat tulisan-tulisan lain seperti pada malam Lailatul Qadar Allah SWT menulis qada dan qadar untuk tahun itu. Dan juga di dalam hadis lain menggunakan tulisan-tulisan lain. Setiap kali seorang itu beramal akan ada malaikat yang tulis tulisan yang baik, ini untuk amalan yang baik ada malaikat yang tulis, amalan yang jahat juga ada amalan yang ada malaikat yang tulis. Jadi tulisan-tulisan itu sebenarnya banyak. Baik. Kemudian setelah ditulis oleh Allah SWT amalan tersebut, jika Allah kehendaki, barulah Allah SWT menciptakannya. Tak ada perkara yang berlaku melainkan telah diciptakan oleh Allah SWT. Walaupun amalan itu kita yang buat, tapi amalan kita diciptakan oleh Allah SWT. Ini akidah. Kita ada ikhtiar, kita memilih untuk buat perkara ini. Kemudian kita buat, ketahuilah ketika kita buat perkara tersebut, Allah yang menciptakan. Sebab Allah menciptakan kita. Jadi Allah juga menciptakan apa juga yang kita buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Firman Allah SWT dalam surah As-Saffat. Dan Allah telah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ini nas sebagai dalil untuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Allah SWT menciptakan amalan-amalan manusia. Waktu Imam Al-Bukhari dan Allah Ta'ala mempunyai kitab, dan kitab itu disebutkan dalil-dalil hadis-hadis bahawa Allah SWT menciptakan amalan-amalan hamba-Nya, iaitu kitab Khalqu Af'ali Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba-hamba. Ini antara akidah ulama salaf bahawa setiap yang kita kerjakan semua adalah ciptaan Allah SWT. Tapi kita yang kerjakan, bukan Allah yang kerjakan, kita yang kerjakan. Tapi Allah yang ciptakan. Sebab kalau semuanya adalah, ada orang kata bahawa kita tak buat apa-apa, semua yang buat adalah Allah SWT. Ini tidak betul. Sebab kalaulah yang buat adalah Allah, bukan kita yang buat. Yang buat dosa itu adalah Allah SWT. Kenapa yang kena seksa adalah kita? Itu tidak benar. Itu tidak adil. Yang dinamakan, yang disifatkan sebagai mukmin, yang kafir, yang soleh, yang jahat, yang solat, yang puasa itu Allah ke kita? Manusia itulah yang disifat dengan sifat-sifat tersebut. Yang muhsin, yang mukmin, yang musyrik, itu adalah sifat-sifat manusia. Menunjukkan mereka lah yang lakukan amalan-amalan tersebut. Bukan kita nisbahkan dia kepada Allah SWT. Oleh yang demikian, maka kita lah yang akan menerima balasan terhadap amalan kita. Tetapi amalan kita semuanya adalah ciptaan Allah SWT. Ini berbeza dengan kumpulan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa semua amalan kita itu adalah paksaan berlaku, bukan amalan kita. Kita hanya mengikut saja. Seperti sebuah kata mereka selalu kata dengan contohnya Rishah, yakni bulu burung yang ditiup oleh angin. Kemana angin itu tiup, dia terbang ke sana. Yakni dia tidak ada ikhtiar. Jadi ini salah. Bahkan ini adalah satu kesalahan yang besar dalam akidah. Baik. Kemudian ada pula golongan yang ekstrim mengatakan bahawa amalan manusia semua adalah amalan manusia. Tidak ada pengaruh daripada mana-mana juga, hatta daripada Allah SWT. Dan ini adalah mazhab Al-Qadariyah, Mu'tazilah. Mu'tazilah ada dua macam. Satu yang pertama tadi Jabariyah, satu lagi Qadariyah. Yang Qadariyah kata kita buat, kita yang buat. Allah SWT tak ada masuk campur. Sebab kalau Allah masuk campur, maknanya apa? Maknanya tidak adil. Allah paksa kita buat, lepas tu kita pula yang dikit diseksa oleh Allah SWT. Jadi yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mempunyai mazhab yang pertengahan yang disokong oleh dalil-dalil Quran dan hadis bahawa setiap amalan manusia itu dengan kehendaknya sendiri, tidak dipaksa. Dia yang melakukan demikian. Tetapi amalan itu, dia dan amalan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Selain daripada itu disebutkan terdapat faedah-faedah lain daripada hadis ini. Yang pertama adalah galakkan untuk berdoa agar kita kekal di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, di atas jalan yang lurus ini, agama Islam. Kerana amalan itu mengikut amalan yang terakhir, bil khawatim. Sebab itu Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Wahai yang membalik pula balikkan hati-hati, tetapkanlah hati kami di atas agama kamu, atas agama kamu. Jadi kita sendiri tidak boleh tentukan dan pastikan bahawa kita akan terus atas agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan inilah yang terpenting sekali. Amalan yang soleh itu dah dalam agama Islam, mati dalam agama Islam. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa itu agar diselamatkan daripada su'ul khatimah, yakni kesudahan yang buruk. Dan ini adalah amalan yang dilakukan oleh ulama, oleh salaful ummah. Mereka selalu berdoa, mereka selalu menangis, takut-takut bahawa mereka akan dimatikan dalam keadaan yang buruk. Dan itu juga menunjukkan bahawa seorang insan itu tidak boleh terpedaya, tidak boleh seperti berasa suka dan senang atas amalan-amalan yang baik yang telah dilakukannya itu. Kerana mana tahu esok lusa dia akan dipusingkan hatinya, lalu dia beramal dengan amalan yang buruk dan dia mati dalam keadaan tersebut. Alhamdulillah. Dan oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita sebagaimana dalam hadis untuk peringkat-peringkat tadi, maka wajiblah kita bersyukur kepada pencipta kita yang telah mencipta kita dengan penciptaan yang terbaik, fi ahsani taqwim. Bagaimana kita nak bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita? Hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga perintahnya kita kerjakan, dan apa juga larangannya kita tinggalkan. Kemudian kebahagiaan dan kecelakaan hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang boleh selamatkan dirinya sendiri ataupun boleh selamatkan orang lain. Walaupun Nabi Muhammad SAW tak boleh selamatkan kita, Rasulullah SAW tak boleh selamatkan pakcinya Abu Talib, apalagi nak selamatkan orang lain. Jadi kita beramal untuk kita sendiri. Jangan kita rasakan aku ikut jemaah ni, aku ikut ustaz ni, apa juga yang dikatakan aku ikut, maka dengan itu aku akan selamat di akhirat kelak. Ketahuilah itu tidak akan berlaku. Ia akan balik kepada amalan masing-masing juga. Itu jelas daripada hadis ini. Kemudian hendaklah kita berasa puas dan berasa tenang dan terima terhadap rezeki-rezeki yang kita dapat. Keadaan kita sekarang ini, ekonomi kita, apa yang kita dapat, rumah apa, isteri macam mana, anak macam mana, makan kita, beras apa kita pakai hari-hari dan sebagainya, pakaian. Sebablah rezeki yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan nasib pun tidak puas. Bukan maknanya kita tidak boleh cari rezeki. Memang itu satu sebab untuk dapat rezeki. Tapi macam mana pun kita cari, rezeki itu tetaplah telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita dapat kita bersyukur, apa yang kita tak dapat kita jangan kesal-kesalkan. Begitu juga kehidupan itu di tangan Allah SWT. Tak ada seorang akan meninggal dunia melainkan telah dia menyempurnakan umurnya. Yang penting adalah umur tersebut dipenuhi dengan amalan-amalan yang soleh. Jadi jangan kita takut mati. Macam mana pun tetap akan mengikut takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata ulama, antara hikmah terdapat proses-proses, peringkat-peringkat dalam penciptaan seorang itu dalam rahim ibunya, supaya tidak menyusahkan ibu. Jadi kalau terus dia membesar terus sekaligus, akan menyusahkan ibu. Tapi pelan-pelan dan sebagainya, selama 9 bulan itu pun masih susah lagi. Jadi bagaimana pun, antara hikmahnya adalah dia berperingkat-peringkat supaya memberikan keringanan untuk si ibu. Dan antara hukum fiqh dalam hadis ini bahawa oleh kerana janin itu telah mula membesar dalam rahim ibunya, maka haram hukumnya kita menggugurkan janin. Ini kenamakan abortion. Keguguran ini haram dalam Islam. Maka dalam agama Kristian pun tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau ia selepas 120 hari, ini selepas 4 bulan. Ini secara ittifaq, secara ijma' ulama' haram hukumnya kerana membunuh sesuatu yang bernyawa. Khilaf adalah apakah boleh kita gugurkan sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan. Kalau kita lihat hadis ni, boleh tak kita gugurkan anak sebelum 4 bulan? Jawabnya tak boleh. Sebab muka hadis ini dia telah membesar, dia telah tumbuh, dia telah mula diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala. Cuma 4 bulan itulah waktunya dia dituliskan takdir-takdirnya. Sebab tu ulama mengatakan tetap haram menggugurkan sebelum 4 bulan. Walaupun ada ulama yang membolehkan. Sama ada kita dapati bahawa anak tersebut akan keluar sihat sempurna ataupun cacat, dua-dua haram. Mereka kata kalau nak keluar di cacat, dia tak boleh gugurkan, salah. Sebab kalau dia cacat atau tidak cacat, memang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kecuali satu, jika bayi itu yang akan dilahirkan itu nanti akan membahayakan ibunya, yang itu barulah diberikan keringanan untuk menggugurkan anak tersebut. Jadi terdapat dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan bahawa di sini juga menunjukkan bahawa jika janin itu digugurkan ataupun telah gugur selepas 4 bulan, yang meninggal dunia selepas 4 bulan, maka ia dilakukan sebagaimana jenazah yang lainnya, itu dimandikan, dikafankan dan disolatkan atasnya, solat jenazah. Sebab dia telah menjadi manusia, telah dikirkan kepadanya. Kalau sebelum itu, maka mereka katakan tak perlu. Jadi ini adalah antara pendapat Sa'id bin Musayyib, Imam Ahmad bin Hanbal, dan antara pendapat Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam. InsyaAllah itu yang sempat kita sampaikan. Kemudian kita akan teruskan dengan hadis berikutnya. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.